يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله. فإذا الذي فنربنا المجدد سنة الناس بسم الله. Faedah dari penerapan dan menjaga sunnah-sunnah setiap selesai sholat wajib. 1. Akan ditulis 500 sedekah bagi seorang muslim yang menjaga ucapan-ucapan tasbih di setiap sholat, di setiap selesai sholat dalam sehari semalam berdasarkan hadis Rasulullah. Kullu tasbihatin sodakotin wa kullu tahmidatin sodakotin wa kullu tahlilatin sodakoh wa kullu takbiratin sodakoh. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ditetapkan pahala baginya. Oke, itu yang pertama dulu kalau begitu. Setiap tasbih, subhanallah, satu itu sudah satu sedekah, masya Allah. Ya. Subhanallah, dan juga menurut Bukhari, kalau misalnya kita subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim, itu kan besar nizamnya, ukurannya. Ini tasbih dalam setiap setelah sholat. Satu tasbih aja, satu sedekah. Satu sholat kali subuh, 33 tasbih. Kemudian 33 tahmid. Kemudian 33 takbir. Baik, itu udah 99. Ditambah satu tahlil. Ya kan yang tadi yang bilang, setelah Allahu Akbar dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tahlil. Berarti jumlahnya 100 sedekah setelah sholat, satu sholat itu. Baik, kalau misalnya 5 waktu, 500, subhanallah. Berarti setiap hari kita 500 kali sedekah, alhamdulillah, tanpa kita sadari. Kalau kita rutinkan, itu baru pahala sedekahnya, belum pahala, belum keutamaan dihapuskannya dosa, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, ini enak banget kan? Iya, tapi bukan berarti punya sedekah materinya enggak pernah, karena saya udah dermawan kok, sehari 500 sedekah. Antum boleh bilang gitu ke orang. Mas bro, anda sehari 500 sedekah. 500? Iya. Zuhur, isya, setiap selesai sholat kan selalu berinfak sedekah. Masya Allah. Iya, tapi pelitnya kalau untuk urusan duit, ya. Nah, itu berarti beda. Ya. Dua, akan ditanamkan. Dua, akan ditanamkan 500 pohon di dalam surga bagi seorang muslim yang menjaga tasbihnya di setiap selesai sholat dalam sehari semalam. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marwa ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa yaqrisu gharsan faqala ya Abu Hurairah ala adulluka ala gharsin khairin laka min hadha qala bala ya Rasulullah qala قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة من شجرة يغرس لك بكل واحدة من شجرة في الجنة. Bahwasanya saat melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang menanam tanaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Hurairah, maukah engkau kutunjukkan pada tanaman yang lebih baik daripada tanaman ini yang engkau tanam? Abu Hurairah pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau berkata, katakanlah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka akan ditanamkan bagi engkau satu pohon di dalam surga. Berarti kalau misalnya satu hari kita menjaga tasbih, tahlil, tahmid, takbir, satu hari kita jaga semua itu, satu sholat selanjutnya 100, ya kan? Sholat kedua 100, ketiga 100, berarti 500 pohon. Itu sunnah tapi dapat ini, utamanya. Dan Dan misal, kalau misalnya kita bayangkan, kalau kita punya lahan, kemudian ada pohon yang sangat indah, banyak di lahan yang kita punya itu, gimana perasaannya? Pasti pengen bertanazuh atau tamasya di situ, jalan-jalan, belum binatangnya, pasti rasanya itu senang hati. Di surga lebih-lebih yang pohonnya pasti jauh lebih besar, lebih bagus daripada yang di dunia. Nah, kalau kita punya 500 pohon, berarti kan lebih luas lagi area yang kita miliki, gitu kan? Ini petak yang kita scaffolding nih di surga. Semakin panjang usia kita, ya semakin sering sholat, semakin sering tasbih dan seterusnya, itu semakin luas lagi ini area yang kita punya, alhamdulillah. Kita mau jalan-jalan kemana, gitu kan? Enak. Mau nyari ular, nyari yuyu atau apa? Kecebong. Bancet ya. Iya, alhamdulillah enak banget itu, masya Allah. Kemudian dia ada tamannya dan kupu-kupunya, terus ada surganya, ada ininya, ada sungainya. Wah, alhamdulillah enak banget. Tanaman semuanya. Iya, itu baru tanaman yang nggak bisa dikiaskan dengan ini kemala ainun roat, walau udunun samiat, yaitu mata nggak pernah memandang yang seindah itu, telinga nggak pernah mendapatkan kabar yang seindah itu. Ya, nanti yang akan ada di surga, semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita berkumpul di surga Allah. Tiga, tapi ya berkumpul di surga ya, bukan cuma amin-aminan doang. Usaha, yang ngomong itu ya insya Allah kita ke surga nanti. Surga tahu dari mana, usahanya enggak jelas kok. Ibadah juga minim, usaha enggak ada, maka jangan banyak harap ya. Itu namanya malah, apa namanya ya, seuzon sama Allah. Karena diantara untuk suzon adalah kita berharap baik sama Allah, tapi kita usahanya sedikit. Ini suzon berarti. Karena Allah Ta'ala tidak akan memberikan kadar banyak bagi yang usahanya sedikit. Iya. Justru yang namanya suzon sama Allah itu adalah kita berharap baik pada Allah selagi usahanya banyak. Itu baru suzon sama Allah Ta'ala. Iya, baik. Kemudian... Tiga, bagi siapa saja yang sering membaca ayat kursi dan selalu mempraktikannya setiap kali selesai sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian, sehingga ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Empat, barang siapa yang senantiasa memelihara zikir-zikir tersebut, maka akan dihapuskan dosa-dosanya meski kadarnya sebanyak buih di lautan. Demikian itulah sebagaimana terdapat penegasannya di dalam kitab Sahih Muslim, yaitu walau kana mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Lima, tidak ada kehinaan dan kegagalan di dunia maupun akhirat bagi siapa yang senantiasa mempraktikkan zikir-zikir tersebut di setiap selesai sholat. Hal ini berdasarkan hadis Mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna, yang diamalkan secara rutin tidak ada kerugian bagi orang yang mengucapkannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bacaan-bacaan tasbih tersebut. 6. Sebagai penutup atas kesalahan dan kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah wajib. Amal sunnah itu sebagai penutup number ya. Yang banyak kesalahan dan kekurangan dalam salat kita. Ya udah sholatnya nggak khusyuk, terus nggak zikir lagi, ya udah sholatnya kayak udah orang nggak punya nilai gitu kan. Counternya itu di bawah 5, nggak bisa naik kelas nanti. Iya, kalau mau bisa naik kelas bisa terus kalau dimarahin guru ya. Oke, sholat sudah selesai. Iya, bang. Iya. Iya, sahih. Iya. Apa gimana tadi pertanyaan? Enggak, ini salah satu wajib, Pak. Salah satu wajib. Salah satu sunnah jangan dikhususkan untuk ini. Jadikan sebagai zikir mutlak aja. Ini untuk salat wajib. Kan kita banyak menjumpai ini seperti akan ditanamkan 500 pohon di dalam surga. Atau ada lagi yang akan dikawinkan dalam surga. Maksudnya apa berarti kita di sana itu yang punya Wallahualam, untuk itu wallahualam. Mungkin tambahan, pohon tambahan atau gimana, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu di situ. emang udah ada sebelumnya atau enggak, kita enggak bisa mengatakan ada atau tidaknya sebelumnya, tapi kalau mengamalkan ini pasti ada gitu loh. Adapun kalau enggak mengamalkan ini, misalnya belum mengamalkan ini, ada atau tidaknya itu enggak tahu. Maksudnya gini, kan ini amalan ini pahalanya atau ganjarannya rumah, kan? Atau ini, kan? Pohon, kan? Berarti mafhumnya, mukhalafahnya, kalau enggak ngamalin ini, enggak pernah ngamalin ini, berarti kan enggak ada pohon, enggak ada rumah, kan? Itu untuk mafhum itu kita enggak bisa mengkiaskan, enggak bisa ini, enggak tahu lah, enggak tahu. Bisa jadi udah ada, karena amalan lain yang kita enggak sadari, enggak tahu. Atau bisa jadi ada karena Allah Ta'ala memberikan fadilah. Ya Allah Ta'ala kan memberikan surga. Memberikan surga memang sesuai dengan amalan hamba. Tapi kan sesuai dengan amalan hamba, tapi semua itu dengan fadilah dari Allah. Terserah Allah mau ngasih apa kita nanti. Jadi bisa ada, bisa enggak, itu Allah Alam. Maksudnya sebelum ada amalan ini, bisa ada atau enggak, Allah. Iya gitu ya. Karena emang benar-benar malah ainun ra'at lah. Enggak tahu. Walaupun dikabarin kayak gini, kita pun enggak tahu speknya gimana. Spek pohonnya kayak gimana. Atau spek rumahnya gimana. Ya. Jadi masa benar-benar dirahasiakan. Sebagaimana di surat As-Sajdah. Ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Orang-orang yang beramal ini disembunyikan dari mereka. Qurratu a'yun. Apa yang membuat mata mereka senang menatapnya. Yaitu di surga nanti. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ya itu supaya surprise nanti. Gitu. Ya mafhum yang tadi yang terbilang, mafhum yang tidak layak. Ditanyakan pun sebenarnya tidak layak juga sebenarnya. Cuma mungkin karena penasaran antum, ya nah, belum pernah ke sana jadi. Wallahu a'lam. Gitu dulu ya.